Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab marfu'atil asma', babul marfu'ati minal asma', dan kita di marfu'at yang pertama, yaitu babul fa'il. Malam hari ini kita menyelesaikan. Silakan dilanjutkan Abu Isa bacaan. الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، نحو قامت هند وتقوم هند. ويجوز ترك قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها، dan di antara hukum-hukum fa'il yaitu annahu yajibu ta'niful fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madhi, yaitu wajib menta'nis fi'il dengan ta' sakinah, yaitu fi'il diberi tak taknis. Qala menjadi qalat, qoma menjadi qomat, kataba katabat. Itu memberi taknis fi'il dengan apa? Tak sakinah, tak sukun, yang kita beri nama tak taknis. Ketika antum berkata qalat hindun, qala fi'lun madin, tak ditaknis. Nah, itu yang dimaksud dengan taknis fi'il dengan tak sakinah. Qala annahu yajibu ta'nisul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madi, wajib memberikan, wajib menta'nis fi'il dengan tak sakinah, tak bersukun, fi akhiril madi, pada fi'il akhir fi'il madi. Wabita'il mudhara'ati fi awalil mudhari'i, dan dengan tak mudhara'ah pada awal fi'il mudhari'. Idakanal fa'ilu mu'annathan haqiqiyan, apabila fa'ilnya berupa mu'annas haqiqi. Nahwu qawmat hindun, takumu hindun. Nam, barakallahu fikum. Wajib memberikan ta'nis, tak sukun pada akhir fi'il madi, qomat hindun, itu contohnya. Atau memberikan tak, huruf mudhara'nya berupa tak, memberikan tak pada fi'il mudhara'nya, yaitu huruf mudhara'nya berupa tak. Nah, takumu, bukan yakumu, bukan nakumu, bukan akumu, namun memakai tak, yaitu takumu. Nah, idakan al-fa'ilu mu'annathan haqiqiyan, jika fa'ilnya mu'annath haqiqi. Mu'annas haqiqi kan, mu'annas berbagi dua, ada mu'annas majasi, ada mu'annas haqiqi. Nah, dan telah kita lewati pembagian isim mu'annath, pembagian isim mu'annath ya, pada kitab apa? Di kitab yang telah kita pelajari. Nah, kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Terkadang kami mengucap al-mumti' fi ilmin nahwi, tersalah ya, terburu-buru itu. Al-mumti' fi ilmin tasrif ya. Barakallahu fikum, silakan dilihat kembali pengertian tentang mu'anas majasi dan mu'anas hakiki di kitab itu, sekadar merojaah. Nah, jika fa'ilnya mu'anas hakiki, maka fi'il madi wajib diberi tak taknis, dan fi'il mudore menggunakan huruf mudhara'ah tak, qomat hindun, takumu hindun. katabat hindun, taktubu hindun. Ya, silakan lanjutkan bacaan. Wa yajuzu tarku ta'i idza kana al-fa'ilu majaziyyat ta'nithi nahu tala'a asy-syamsu wa qawlihi ta'ala wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'an. Ya, hasab. Wala yajuzu tarku ta'i in kana al-fa'ilu majaziyyat ta'nith, dan boleh meninggalkan ta', yaitu boleh tidak memberikan tak. Tak apa di sini? Tak taknis. Nam al di situ al ahdiyah ya. Alif lam atau al ahdiyah. Wa yajuzu tarku ta'i in kana al fa'ilu majaziyah ta'nif, dan boleh tidak memberikan tak taknis, tak sukun, apabila fa'ilnya adalah mu'anas majazi, apabila fa'ilnya berupa mu'anas majazi. Nahwu tala asy-syamsu. Naam, ini fa'ilnya mu'anas majazi, syams. Disebutkan boleh, artinya boleh diberi tak ta'nits, boleh tidak. Boleh antum berkata tala asy-syamsu, boleh juga antum berkata tala'at. Tala'at, itu ya. Boleh tala'a, boleh tala'at. Tala asy-syamsu atau tala'atis syamsu. Naam. Dan bahasa yang fasihnya memberi tak taknis. Bahasa yang fasihnya memberi tak taknis, nah. Atau bahasa yang rajih. Bahasa yang rajih yang kuat yaitu memberi tak taknis. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'atkum ma'idhatum mir rabbikum. Nah, dan boleh juga meninggalkan tak taknis. Allah juga berfirman, faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Nah, itu menunjukkan bisa diberi tak taknis, boleh tidak. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Wa hukmul musanna wal majmu'i jam'a tashihin huk. Sebentar, ada yang terlewat. Wa qalihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an. Mana syahidnya? Syahidnya pada kana. Kana di situ tidak diberi tak taknis, tidak dikatakan kanat, padahal yang menjadi isimnya, isim kananya apa? Sholatuhum mu'anas, bukan? Mu'anas majazi, ya. Sholatuhum mu'anas majazi. Nah, tanda mu'anasnya bertak, tak marbuto. Barakallahu fikum. Lanjutan. Wa hukmul muthanna wal majmu'i jam'a tashihin hukmul mufradi. Fataqulu qama az-zaidani wa qama az-zaiduna wa qamatil muslimatani wa qamatil muslimatu. Naam. Dan hukum musanna, ya, kita baca ulang Arabnya. Qala al-musannif rahimahu ta'ala, wa hukmul musanna wal majmu'i wa jam'at tashih wa jam'at tashihin hukmal mufrad, hukmul mufradi. Dan hukum musanna, yaitu hukum fa'il yang musanna, fa'il yang berupa jama', jama' apa? Jama' tashih. Jama' tashih itu berarti jama' mudhakar salim atau jama' mu'anas salim, disebut jama' tashih. Hukum fa'il yang berupa musanna, fa'il yang berupa jama', yaitu jama' tashih, jama' mudhakar salim atau mu'anas salim, hukmul mufrad, hukumnya adalah seperti fa'il yang mufrad. Hukumnya seperti fa'il yang mufrad. Fatakul qawma zaidan wa qawma zaidun. Engkau berkata dua zaid berdiri, para zaid berdiri. Wa qawmatil muslimatani, dua muslimah berdiri. Wa qawmatil muslimat, para muslimah berdiri. Zaidnya apa? Zaidnya semuanya memakai koma. Seperti antum berkata qawma zaidun. Seperti antum berkata qomat muslimatun. Nah, syaitnya di situ fiilnya sama, baik fa'ilnya mufrad, mutsana atau jamak, fiilnya sama. Bisa dimengerti? Sehingga antum berkata qoma zaidun, qoma zaidani, qoma zaiduna, qomat muslimatun, qomat muslimatani, qomat muslimatun. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Yaitu hukum fa'il mutsana dan jamak adalah seperti hukum fa'ilnya mufrad. Lanjutan bacaan. Wa amma jam'u taksiri fa hukmuhu hukmul majaziyyi ta'nithi. Taqulu qama ar-rijalu wa qamatir rijalu wa qamal hunudu wa qamatil hunudu. Naam. Barakallahu fikum. Wa amma jam'u takfir, adapun jamak takfir, fa hukmuhu hukmul majaziyat, hukmul majaziyat ta'nis, hukum majaziyat ta'nif. Adapun jamak takfir, maka hukumnya seperti hukum fa'ilnya mu'anas majasi. Hukumnya seperti fa'ilnya berupa mu'anas majasi. Adapun jika fa'il itu adalah jamak taksir, maka hukumnya seperti fa'il yang dia itu mufrad mu'anas majasi, gitu ya. Mufrad mu'anas majasi. Taqulu qomar rijalu wa qomatir rijalu, qomal hunudu wa qomatil hunudu. Qomar rijal, berdiri para laki-laki. Qomatir rijal juga sama artinya, berdiri para laki-laki. Qomal hunudu, berdiri para hindun. Wa qomatil hunudu, berdiri para hindun. Apa syahidnya? Syahidnya fa'ilnya bisa diberi tak ta'nis, bisa juga tidak diberi tak ta'nis. Kenapa? Karena fiilnya bisa diberi ta'nis, bisa juga tidak diberi ta'nis, itu syahidnya. Fiilnya bisa diberi ta'nis, bisa juga tidak diberi ta'nis, tak sukun. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa jamak taksir, yaitu rijalun dan hunudun, itu jamak taksir. Nah, yang hukum jamak taksir ini seperti hukum mu'anas majasi yang mufrad. Seperti antum berkata tola'as syamsu atau tola'at, tola'atis syamsu. Mana bahasa yang rajih yang kuat? Qomar rijalu atau qomatir rijalu? Untuk yang mu'anas majasi, yang mu'anas majasi. Kalau yang afan, mana yang kuat untuk mu'anas majasi? Tola'as syamsu atau tola'atis syamsu? Tola'atis syamsu, itu yang kuatnya. Qomar rijalu wa qomatir rijalu, qomal hunudu wa qomatil hunudu. Mana yang kuat pada qomal hunudu dan qomatil hunudu? Yang kuat adalah qomatil hunudu. Nah, asantum. Barakallahu fikum. Iya deh. Lanjutan bacaan. Nanti sematinya aja. Lanjut bacaan. Berapa menit lagi? Berarti berapa menitan? 5 menitan. Ya. Ada informasi dari tim streaming. Laptopnya mau mati, mati ya, sehingga nggak bisa dicas, sehingga kita tambah sekitar 5 menit lagi. Ya kalau gitu saya baca aja, saya baca biar waktunya lebih singkat untuk 5 menit ini. Ya, berkaitan dengan hukum tak taknis, nanti antum bisa dapati lengkap, nggak mungkin untuk dijelaskan ya, antum bisa dapati lengkap pada kitab Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi. Dijelaskan tentang ada pembahasan pemberian tak jaiz, yaitu boleh. Pemberian tak yang bersifat wajib, harus. Dan juga ada pembahasan pemberian tak yang dilarang. Nah, jadi pemberian tak itu ada tiga, terbagi tiga. Ada yang boleh diberi tak dan tidaknya pada fi'il itu. Ada yang harus diberi tak, ada yang dilarang diberi tak, berkaitan dengan fa'ilnya tadi. Nah, silakan nanti dibaca di kitab Al-Mumtik Fi'il Min Nahwi. Qala mu'alif rahmatullah wa minha anal asla fihi an yaliya fi'lahu thumma yudkarus fumayudkarul maf'ulu. Dan di antara ahkam fa'il adalah bahwasanya secara asal fa'il datang setelah fi'il, kemudian setelah itu menyebut maf'ul. Fa'il datang setelah fi'il, kemudian setelah itu menyebut maf'ul. Nahwu wawaritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Waritha fi'ilnya, Sulaiman fa'ilnya, Dawud maf'ulnya, itu ya. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Waqta akharul fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu jawazan. Terkadang fa'il datang terlambat dan maf'ul mendahului fa'il jawazan, namun ini hukumnya jawaz, boleh. Walaqad ja'a ala fir'auna nuzur. Walaqad ja'a ala fir'auna nuzur. Mana fi'ilnya? Ja'a. Mana maf'ulnya? Ala fir'aun. Itu maf'ul. Nubur fa'ilnya. Syahidnya maf'ul mendahului fi'il. Nah, ini hukumnya jawazan. Wa wujuban, dan secara wajib. Secara wajib. Nahwu syakolatna amwaluna. Syakolatna amwaluna. Nah, syahidnya apa? Maf'ul mendahului fi'il. Mana maf'ul mendahului fa'il ya? Syahidnya di situ syakolatna amwaluna. Maf'ul mendahului fi'il. Maf'ulnya dimutasil. Nah, amwaluna fa'ilnya. Nah, wa'idibtala Ibrahima Rabbuhu. Wa'idibtala Ibrahima Rabbuhu. Mana fa'ilnya? Rabbuhu. Mana maf'ulnya? Ibrahim. Nah, wajib di situ, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh dikatakan wa idibtala rabbuhu ibrahima. Barakallahu. Wa qad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'lil wal fa'il jawazan, dan terkadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'il jawazan. Namun apa jawazan? Hukumnya boleh. Terkadang maf'ul boleh mendahului fi'il dan fa'il jawazan, yang hukumnya boleh. Nahwu fariqon kadzabu wa fariqon tak wa fariqon yaqtulun. Mana syaitnya? Farikon di situ maf'ul mendahului fi'il dan fa'il, yaitu kadzabu. Dan farikon yang kedua mendahului fi'il dan fa'il, yaitu yaqtulun. Nah, dan hukumnya jawazan, artinya boleh diakhirkan. Kalau bukan Al-Qur'an, kita boleh katakan kadzabu farikon wa yaqtuluna farikon. Nah. Wa wujuban, dan juga bisa secara wajib. Nahwu fa ayya ayatillahi tungkirun, dan hukumnya wajib. Fa ayya ayatillahi tungkirun. Nam syaitnya mana? Ayya di situ maf'ulun bihi muqaddam, karena berupa isim istifham, lahu sadara fil kalam. Tungkirun fi'il dan fa'ilnya. Nam syaitnya maf'ulnya diawalkan. Qala li anna isma istifham lahu sadrul kalam, karena isim istifham memiliki kepentingan dalam memulai pembicaraan. Nah, barakallahu fikum, ini pembahasannya pada letak fi'il, fa'il dan maf'ul ya, di kitab Al-Mumtik Fi'il Min Nahwi. Pembahasan ini ada pada pembahasan tempat atau letak fi'il, fa'il dan maf'ul. Ada pembahasan maf'ul wajib mendahului fi'il dan fa'il. Ada pembahasan itu. Juga ada pembahasan maf'ul wajib mendahului fa'il, dan pembahasan maf'ul dilarang mendahului fa'il dan fi'il. Dan pembahasan berikutnya, maf'ul boleh mendahului fi'il dan fa'il. Itu. Pembahasan ini akan dirinci di kitab Al-Mumtik Fi'il Min Nahwi, yaitu pada pembahasan apa? Tempat fi'il, fa'il dan maf'ul, yang kesimpulannya adalah secara asal fa'il datang setelah fi'il tanpa ada pemisah, itu secara asal. 6. Kenapa? Karena fa'il seperti bagian daripada fi'il, seperti satu kata. Maka semestinya fi'il lalu fa'il yang datang. Dan setelah itu maf'ulun bihi. Namun terkadang keadaannya dibolak-balik. Dan bolak-balik ini bisa hukumnya jaiz, boleh hukumnya, bisa hukumnya jaiz, bisa juga hukumnya wajib, bahkan bisa terlarang. Nah, yang keadaan-keadaannya akan dirinci. Kapan keadaan maf'ul wajib mendahului fi'il dan fa'il? Nah, itu ada dua keadaan. Kemudian ada pembahasan maf'ul wajib mendahului fa'il saja. Itu ada pada tiga keadaan. Lalu ada keadaan maf'ul dilarang mendahului fa'il dan fi'il. Maf'ul dilarang mendahului fa'il dan fi'il. Itu ada pada tiga keadaan juga, disebutkan rinciannya dan contohnya. Lalu ada juga pembahasan maf'ul boleh mendahului fi'il dan fa'il. Nah, dan ini ada rinciannya, kemudian diakhiri dengan tabel rangkuman tempat-tempat fi'il, fa'il dan maf'ul. Itu nanti silakan dibaca pada kitab mendatang insyaallah taala, Al-Mumti' fi 'Ilmin Nahwi. Nah, barakallahu fikum. Pertemuan berikutnya kita akan bahas babul maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, yaitu bab naibul fa'il. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.